Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd ikhwati fillah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah hingga saat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melaksanakan salah satu kewajiban yang telah diperintahkannya kepada kita, yaitu salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, begitu banyak nikmat yang kita rasakan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga membuat kita semakin betah dan nyaman dalam kehidupan dunia ini. Namun yang sangat disayangkan, tidak sedikit orang yang justru malah terlalaikan dengan nikmat-nikmat itu. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang seperti itu keadaannya. Baru dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat berupa waktu yang luang, sudah tertipu dengan keduanya. Ketika diberi kesehatan, tidak pernah berpikir bahwa suatu saat akan jatuh sakit. Tetapi ketika dalam kondisi sakit, selalu berpikir tentang kesehatan. Ketika dikasih waktu yang luang, gak pernah sama sekali berpikir bahwa suatu saat akan dihadapkan pada kesibukan. Tetapi saat ada dalam kesibukan, selalu berpikir tentang waktu yang luang. Benarlah apa kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia pada umumnya tertipu dengan keduanya, terlalaikan dengan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu yang luang. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus selalu sadar bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan keabadian di dalamnya. Kehidupan dunia ini Allah jadikan hanya sebagai tempat singgah, bukan sebagai tempat tinggal. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, innama hadihil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah perhiasan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah tempat tinggal yang sesungguhnya. Kita tidak memungkiri ada banyak hal dalam kehidupan dunia ini yang kita senangi, yang kita sukai, yang kita gandrungi. Seperti misalnya wanita, anak-anak, harta benda, perdagangan, emas, perak, kendaraan yang bagus, pertanian, peternakan, dan banyak lagi yang lainnya. Tetapi ingat, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala sebut sebagai mata'ud dunia, perhiasan dunia, sebatas yang menghiasi keindahan dunia, sebatas itu. Maka sekali lagi, jangan terlalaikan olehnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minal dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'am wal harf dhalika mata'ul hayatid dunya. Dijadikan indah dalam pandangan manusia keinginan kepada syahwat seperti wanita, anak-anak, harta benda berupa emas dan perak, kuda-kuda pilihan, peternakan, pertanian, semua itu hanyalah perhiasan semata, perhiasan kehidupan dunia. Sementara apa yang ada di sisi Allah, husnul ma'ab, tempat kembali yang paling baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada orang yang justru menjadikan kehidupan dunia itu sebagai tujuan utamanya, sehingga fokusnya hanya untuk kehidupan dunia, melupakan ibadah, bahkan tidak peduli dari mana dan dengan cara apa memperoleh harta bendanya. Ini musibah. Inilah sesungguhnya yang telah dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sejak dulu. Sayati 'alan nasi zamanun la yubali fihi al-mar'u min aina iktasabal mal amin al-halal amin al-haram atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akan datang suatu zaman menghampiri manusia di mana seseorang tidak lagi peduli dari mana ia memperoleh hartanya. Apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Ini bukan tipe seorang muslim yang baik. Sebab seorang muslim yang baik itu sangat mengerti kalau kehidupan dunia dan segala macam perhiasan yang ada di dalamnya itu hanyalah ujian. Seorang muslim yang baik itu paham betul bahwa kehidupan dunia itu hanya sebagai sarana dan bersifat sementara, karena semuanya mata'ul hayatid dunia. Seorang muslim yang baik itu adalah orang yang begitu tinggi tingkat kehati-hatiannya, apalagi terhadap hal-hal yang bisa melalaikan atau melupakan. Ya khawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ingat, tertipu dengan kehidupan dunia adalah jalan menuju kebinasaan. Tertipu dengan keindahan kehidupan dunia menjadi sebab datangnya kerugian. Dulu Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengutus sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah untuk pergi ke Bahrain mengambil upeti dari sana. Berangkatlah membawa sesuatu dari upeti. Orang-orang Ansor mendengar kabar diutusnya sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ke Bahrain dan tahu kalau sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah membawa sesuatu dari sana, akhirnya mereka memadati sholat subuh yang dipimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak biasanya tiba-tiba penuh banyak orang Ansor ikut sholat subuh bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah selesai sholat mereka berusaha memperlihatkan diri mereka di hadapan Rasul. Memang biasanya begitu kan. Di antara kita juga kalau kita sudah tahu akan ada pembagian sesuatu, biasanya suka menampilkan diri seolah mengatakan saya hadir begitu. Ya. Nah, para sahabat Ansor ini sengaja memperlihatkan diri di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi melihat mereka, beliau tersenyum. Kemudian beliau mengatakan, azunnu annakum, aku kira kalian tahu bahwa Abu Ubaidah baru saja datang dari Bahrain membawa sesuatu. Jawab mereka, memang betul wahai Rasul, ini yang dimaksud. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, bergembiralah kalian. Semoga kalian mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Tetapi wallah, demi Allah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, mal faqru akhsha alaikum. Aku tidak pernah mengkhawatirkan kefakiran menimpa kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsat ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum. Akan tetapi yang aku khawatirkan adalah ketika dunia dibentangkan di hadapan kalian sebagaimana dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Dengan itu kemudian kalian berebut, berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana orang-orang sebelum kalian pun melakukan hal yang sama. Hingga akhirnya mereka binasa sebagaimana kalian binasa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata bukan kefakiran yang dikhawatirkan oleh Nabi. Nabi enggak pernah mengkhawatirkan umatnya dari yang namanya apa? Kefakiran. Ya. Mungkin ada orang yang mengatakan kefakiran bisa menyebabkan seseorang jatuh dalam kekafiran. Itu mereka-mereka yang tidak bersabar. Namun tidak ada hadis yang seperti itu. Ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ini, orang-orang yang berebut harta itu pada akhirnya akan binasa dan celaka, itu betul-betul terjadi kan? Kita bisa saksikan hari ini. Bukankah banyak pembunuhan terjadi karena gara-gara harta? Bukankah hubungan silaturahim bisa renggang karena gara-gara harta? Ada seorang ayah dengan tega membunuh anaknya karena gara-gara harta. Atau sebaliknya, seorang anak tega membunuh ayahnya sendiri karena gara-gara harta. Ada suami dengan tega menghabisi nyawa istrinya, atau sebaliknya, seorang istri dengan tega menghabisi nyawa suaminya gara-gara harta. Bukankah banyak orang yang berdusta, melakukan penipuan, pengkhianatan karena gara-gara harta? Ini fakta. Sesuatu yang gak bisa kita tolak. Inilah yang dimaksud oleh Nabi. Yang aku khawatirkan itu kalau dunia dibentangkan di hadapan kalian, kemudian kalian berebut. Akibatnya kalian celaka, binasa, sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Namun demikian, bukan berarti bahwa kita menjauhi dunia secara totalitas. Tidak. Kita sekarang ini sedang dalam kehidupan dunia. Kita membutuhkan sesuatu yang bisa menopang hidup kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan. Wabtagi fima ataakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Raih apa yang Allah berikan kepadamu dari urusan akhirat. Namun jangan lupakan bagianmu dari dunia. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Nabi atau Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan jangan lupakan dunia, tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia. Artinya enggak boleh secara keseluruhan diambil. Ya. Sebagiannya saja sudah cukup. Sekedar menjadi sesuatu yang bisa menopang, menjadi perantara agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan akhirat, Allah berikan bimbingan untuk ambil semuanya. Jangan sebagiannya. Jangan ada yang disisakan sedikit. Ambil secara mutlak kalau urusan akhirat. Kalau dunia, jangan lupakan sebagiannya. Ya. Ada bagianmu dari dunia. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sudah sadar bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, hanya menjadi tempat singgah, bukan tempat tinggal, maka jangan kita menunda-nunda amal. Suatu ketika, kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memegang pundaku. Akhadhan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bimankibayya. Nabi pegang pundaku. Sebelum beliau menyampaikan sesuatu, beliau pegang pundak Ibnu Umar. Ternyata ini adalah salah satu cara di mana seseorang itu akan ingat sebuah kejadian, ya, atau akan mengingat sebuah pembicaraan ketika ada pendahuluannya terlebih dahulu. Sebelum Nabi mengatakan sesuatu kepada Ibnu Umar, beliau pegang pundaknya Ibnu Umar. Ini yang selalu diingat oleh Ibnu Umar, sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi itu gak pernah dilupakannya. Sampai urusan pegang pundaknya saja diceritakan oleh beliau. Akhadhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Nabi itu pegang pundakku. Kemudian beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Hiduplah kamu di dunia seperti orang asing atau pengembara. Hiduplah kamu di dunia seperti orang asing. Orang asing itu kalau ada di satu tempat, dia tidak mengerti situasi dan kondisi. Orang asing itu kalaupun menempati satu tempat, hanya sementara saja. Karena dia tahu itu bukan tempatnya. Karena dia tahu dirinya adalah orang asing di tempat itu. Enggak akan disebut orang asing kalau punya tempat tinggal yang permanen. Kalau orang di satu daerah punya tempat tinggal yang permanen, yang menetap, maka disebut penduduk asli, walaupun asalnya pendatang. Ya kalau sudah 4 tahun, paling tidak 4 tahun, itu sudah dikatakan sebagai penduduk asli, apalagi kependudukannya juga sudah di situ. Hiduplah kamu di dunia, kata Nabi SAW, seperti orang asing yang gak punya tempat permanen di sebuah tempat, yang tidak terlalu tahu banyak hal. Atau sebagai atau seperti pengembara. Kalau orang asing saja gak punya tempat permanen di sebuah tempat, apalagi pengembara. Pengembara itu gak punya tempat sama sekali. Kenapa? Karena hidupnya mengembara di satu tempat ke tempat yang lainnya, terus melakukan perjalanan. Nah, saat kita di dunia harus seperti itu. Kalau tidak seperti jadi orang asing, maka jadilah seperti pengembara. Ini pesan, ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya jadikan dunia itu cukup sebagai tempat singgah saja. Jangan menetap selama-lamanya di situ. Karena dunia bukan tempat tinggal yang abadi. Singgah sekedar menyelesaikan keperluan, mengumpulkan bekal, baru kemudian lanjut perjalanan. Di dunia kita hidup menikmati rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang halal-halal, yang baik-baik. Tunaikan ketaatan, ibadah, amal soleh kepada Allah sebagai bekal. Lanjutkan perjalanan, terus seperti itu. Kemudian sahabat Ibnu Umar menambahkan, idza asbahta fala tantadiri al-masa wa idza amsayta fala tantadiri as-sabah. Kata sahabat Ibnu Umar, idza asbahta fala tantadiri al-masa, kalau kamu ada di waktu pagi, jangan coba-coba tunggu datangnya waktu sore. Kamu ada di waktu pagi, kamu punya aktivitas Ada hal-hal yang harus kamu kerjakan. Jangan kamu tunda sampai datangnya waktu sore. Wa idza amsayta falatantadiril masah. Falatantadiris shobah. Dan kalau kamu ada di waktu sore, jangan sekali-kali tunggu datangnya waktu pagi. Kalau kamu punya aktivitas di waktu sore, ada kewajiban yang harus kamu tunaikan di waktu sore, lakukan dengan segera, jangan tunda-tunda. Menunggu datangnya waktu pagi. Karena belum tentu saat kita ada di waktu pagi sampai ke waktu sore. Saat kita ada di waktu sore sampai lagi ke waktu pagi. Belum tentu. Sementara kehidupan dunia itu hanyalah hari-hari yang Allah putar. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kehidupan dunia itu hari-hari yang kami putar di tengah-tengah manusia. Siang dan malam, pagi dan sore, terus berputar seperti itu. Kita ini hidup dalam waktu dan ruang. Kita dibatasi oleh waktu dan ruang. Waktu akan terus berputar, terus berlalu. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, kita akan tertinggal. Waktu tidak akan pernah menunggu kita. Kita gak akan pernah bisa mengulang sesuatu yang kita sudah terlewatkan. Inilah penyesalan terbesar orang-orang kafir. Ketika mereka mendapatkan siksa azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya laitani kuntu turaba. Duhai andai kiranya aku dulu itu tidak diciptakan sebagai manusia, tapi hanya sebatas pasir saja. Mungkin tidak akan menghadapi azab, siksaan yang seperti ini. Ya, menyesal. Penyesalan selalu terjadi di belakang. Ya. Maka ijhad. Wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal, kata mahfudzat Arab. Ijhad wala taksal, bersungguh-sungguhlah, jangan malas. Wala takun ghafilan, jangan menjadi orang yang lalai. Fanadamatul uqba liman yatakasal, karena penyesalan itu akan dirasakan di kemudian hari oleh orang yang malas. Dunia ini tempat